Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah baca terkait dengan masalah ta'rif dan fa'idah. Ta'rif mustalah, yani ilmun yu'raf bihi al-rawi al-marwi min haitsu al-qabul warad. Faidah adalah ma'rifah ma'yukbalu raddu min rawi wal marwi. Qala al-hadith al-khabar al-athar al-hadith al-qudsi. Al-hadith itu adalah ma'udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au takririn au wasfin. Hadith adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan atau perbuatan atau takrir, persetujuan atau sifat. Dan disebutkan ulama kita, sebagian menyatakan wasfin khuluqiyyin wa khalqiyyin. Ya, sifat terkait dengan khuluq, jadi akhlak-akhlak beliau, sifat terkait dengan khalq, yakni postur-postur tubuh beliau. Wasfin khuluqi dan khalqi, sifat yang terkait dengan postur tubuh, badan dan juga akhlak tingkah laku. Ini hadis. Ucapan Rasul, perbuatan Rasul, takrir Rasul atau sifat-sifat tentang beliau, sifat akhlaknya atau postur tubuhnya. Qala al-khabar, kalau khabar lebih umum daripada hadis. Al-khabar itu bimana hadis, kadang bermakna hadis sama khabar. Yu'arraf li ta'rif. Yu'arrafu bima sabaqa fi ta'rifil hadis. Maka didefinisikan, yu'arraf didefinisikan dengan yang telah lewat dalam ta'rif hadis, yakni sinonimnya. Kadang dia sinonim semena dengan hadis. Waqila, ada juga yang menyatakan khabar itu lebih umum. Al-khabar ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairi. Apa yang diberitakan atau disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu A'amma khabar kana. Jadi fayakunul khabaru a'amma, sehingga khabar itu lebih umum daripada hadis. Wa asmala, asmala atau dari kepada a'amma. Fayakunu yani al khabar a'amma mil hadis wa asmala, lebih umum dan lebih mencakup. Ya, bisa bermakna hadis, sinonimnya bisa bermakna lebih umum. Qala yang ketiga al-athar ma udhifa ila sahabi awi tabi'in. Athar itu adalah apa yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in, ucapan sahabat, perbuatan sahabat atau ucapan tabi'in, perbuatan tabi'in. Namun waqad yuradu bihi ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyadan. Namun kadang dimaksud dengannya, diinginkan dengannya dengan kata athar juga apa yang disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi muqayyad. Kalau dimaksud adalah yang disandarkan kepada nabi, maka muqayyad. Ya, muqayyad yakni dengan ada qaid tambahan, ini athar dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Muslimin rahimahullahu taala, kalau dikatakan wafil athar, itu bisa, itu ada hukum asalnya ucapan sahabat tabi'in. Tapi kalau dikatakan wafil athar anin nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang keempat adalah al hadithul qudsi. Hadith qudsi ma rawahu nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih ta'ala apa yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusamma aydhan, dinamakan juga al-hadis rabbani. Demikian juga hadis ilahi, al-hadis rabbani, al-hadis ilahi, nama lain dari hadis qudsi. Misaluhu, contoh hadis qudsi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi ta'ala anhu qala ana inda wanni abdi, aku pada sangkaan hambaku, bi kepadaku. Wa ana ma'ahu hina dzkuruni, dan aku bersamanya ketika dia mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau dia menyebutku, mengingatku pada dirinya, aku pun sebut dia fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'in, jika menyebutku aku di tengah-tengah orang banyak, dzakartuhu fi mala'in khairun minhum, aku akan sebutkan dia, sebut dia di majelis yang lebih baik dari mereka. Qala wa martabatuhu atau wa martabatul hadis qudsi bain al-Quran wal hadithin nabawi. Martabat hadis qudsi itu di antara Al-Quran dan hadis nabawi. Al-Quranul Karimu yunsabu ila Allah Ta'ala lafzan wa ma'nan. Al-Quran disebabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lafzan wa ma'nan, lafadnya dari Allah, man dari Allah. Wa hadith nabawi yunsabu ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lafzan wa ma'nan. Hadith nabawi disebabkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lafadnya dari Nabi, makna dari Nabi. Wal hadis al-Qudsi yunsabu ila Allah Ta'ala ma'nan la lafzan, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya tapi tidak lafaznya. Nah, namun ikhwan rahimah rahimahumullah, yang terakhir ini Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala taraja, beliau rujuk, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ahmad Al-Jami rahimahullah ta'ala, ya, beliau rujuk di sebagian kitab beliau juga menyatakan hadis qudsi pun yunsabirallah ma'anan walafzan. Syaikh Ahmad Al-Jami rahimahullah ta'ala menyatakan ucapan hadis qudsi itu maknan la lafzan itu gubar al-asyairah. Gubar itu debu, ini kotoran asyairah. Sehingga taraja, beliau menyatakan dalam satu ucapan berikutnya hadis qudsi juga yunsabirallah maknanya dan lafadznya. Bedanya dengan Al-Quran, Al-Quran itu nukira ilaih mutawatir. Kalau hadis qudsi tidak semuanya. Al-Quran itu qat'i, semuanya sahih. Ada pada hadis qudsi, banyak hadis qudsi yang dhaif. Al-Quran yuta'abbad fi tilawatihi, ya, seorang beribadah dengan Quran, satu huruf dihitung 10 kebaikan. Ada pada hadis qudsi, ya, tidak demikian. Jadi niat ibadah baca hadis qudsi yang sahih, ibadah tapi tidak ternilai satu huruf 10 kebaikan. Ya, saya ulangi. Ucapan beliau rahimahullah ta'ala, wal hadith qudsi yunsabu ilallah ta'ala ma'nan wa lafzan, ma'nan la lafzan, ini pendapat beliau yang kemudian rujuk darinya. Nah, di ucapan beliau berikutnya, beliau menyatakan Diikuti juga binsabilillah ma'nan wa lafdan. Lalu apa bedanya diikuti dengan Quran tadi? Al-Quran itu sampai kepada kita mutawatir. Hadis kursi tidak. Tidak semua demikian. Yang kedua, kalau Quran itu qat'i thubut. Qat'i thubut semuanya. Sehingga di awal pembahasan, ya kita mendapatkan kalau seorang mustadil bil Quran itu hanya butuh untuk melihat satu pembahasan. Apakah tepat dalil yang dibawakannya dengan masalah atau tidak. Tidak perlu membahas kesubutannya. Karena Quran itu sabitun subutan qat'iyan itu. Kalau hadis kursi tidak perlu ditelaah sebagaimana hadis lain. Iya, perlu terpenuhi syarat-syarat sahih. Nah, yang ketiga kalau Quran itu yuta'abbad bi tilawatihi. Satu huruf Quran dibaca dapat 10 kebaikan. Kalau hadis kursi tidak. Nah, qala rahimahullahu ta'ala walidzalika la yata'abbadu bi tilawati lafzihi wala yuqra'u bis shalah, tidak teranggap sebagai ibadah khusus dengan membaca lafadznya, lafadz hadis qudsi yang tadi saya sebutkan satu huruf dapat 10 kebaikan. Wala yuqra'u fi shalah, dan tidak boleh dibaca dalam salat setelah Al-Fatihah pun baca di kursi. Walaupun itu dari Allah. Yang berikutnya, walam yahsul bihi tahaddi. Tidak ada tantangan sebagaimana tantangan untuk mendatangkan semisal Quran. Iya. Tahaddi itu tantangan untuk mendatangkan semisalnya. Kalau Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menantang mereka, orang-orang musyrikin, orang kufar untuk mendatangkan semisal Quran. Kalau hadis kursi tidak. Tidak tantangan terkait dengan. Kemudian, walam yunqal bitawatur kama nukil al-Quran. Iya. Dan tidak dinukil dengan mutawatir sebagaimana penukilan Quran. Wal minhu ma huwa sahihun wa ta'ifun wa mawdu'. Iya, bahkan ada di antara hadis qudsi hu kemudian hadis qudsi. Bahkan ada di antara hadis qudsi minhu, ya, min ditab'id. Min ditab'id. Ini sebagian hu hadis qudsi. Bahkan di antara sebagian hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Berbeda dengan Quran. Ini. Jadi kabar ada yang sampai kepada kita ada 3, ada 4 hadis, kemudian khabar, kemudian athar, kemudian hadis qudsi. Wallahu a'lam bishawab.